Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, kalimatu syafi'iyyi fil ikhlasi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam bab mengenai adab seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai kalimatus syafi'i fil ikhlasi, yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengenai keikhlasan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabut Tarisi wal Mudarrisi, di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, faqad qala Asy-Syafi'iyyu rahimahullahu. Sungguh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau telah berkata, wadittu annal khalqa ta'allamu hadhal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Saya bercita-cita atau berharap bahwa manusia itu mempelajari ilmu ini. Akan tetapi mereka tidak menyandarkan atau menisbatkan kepadaku satu huruf pun dari ilmu tersebut. Berarti di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berharap bahwa manusia itu mengambil manfaat ya, atau mengambil ilmu dari karya-karya beliau. Akan tetapi mereka akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak menginginkan mereka menyandarkan satu huruf pun dari ilmu tersebut itu kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Artinya beliau tidak ingin dikenal atau disebut sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Kita lihat catatan kaki, ya, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini dapat ditemukan pada Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu, yaitu kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu buah karya Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, safhata 68, pada halaman 68. Kemudian dapat juga dilihat pada kitab Siyaru A'lamin Nubala'i. Ya, dapat dilihat pada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Ini kitab yang sangat masyhur, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujalladat Tasi'ata Asyara, pada jilid yang ke-19. Safhata 18, pada halaman yang ke-18. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan maksud dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, muradu Syafi'i annahu yatamanna annal khalqa istafadu min kutubihi. Maksud dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa beliau itu berharap bahwa manusia itu mengambil faedah, mengambil manfaat dari kitab-kitab beliau. Wa akhadhul ilma minha, dan juga mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Duna an yunsaba ilaihi syai'un min dzalika. Ya, tanpa menyandarkan kepada beliau sesuatu pun dari ilmu tersebut. Artinya beliau ingin ilmunya itu bermanfaat, namun tidak ingin dikenal karena manfaat yang beliau berikan tersebut. Wahada min alamatil ikhlasi. Wahada min alamatil ikhlasi. Dan ini, dan harapan yang seperti ini, bahwa tidak ingin dikenal karena memberikan manfaat atau ilmu yang banyak, itu merupakan salah satu tanda keikhlasan. Mengapa dikatakan sebagai tanda-tanda keikhlasan? Li'annal maqsuda zuhurul haqqi. Karena maksud atau niat atau tujuan utamanya, itu adalah menampakkan kebenaran. Membuat kebenaran itu menjadi jelas. Wa bayanu syari'ati. Dan juga maksudnya adalah untuk menjelaskan ilmu syariat yang mulia ini. Wal istifadatu mimma yu'allafu. Dan tujuan utamanya itu adalah supaya manusia itu mengambil faedah atau mengambil manfaat dari buah karya beliau, dari kitab-kitab yang beliau tulis. Walaisa hubbat tasadduri. Ya, walaisal maqsudu hubbat tasadduri. Dan bukanlah niat utama beliau, tujuan utama beliau, itu adalah at-tasaddur, atau mencintai tasaddur. Ya, cinta untuk diletakkan di depan. Ya, cinta dianggap sebagai pendahulu. Ya, cinta diakui sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya, beliau tidak menginginkan hal tersebut. Wadzuhuri. Ya, walaisa hubbat zuhuri. Dan juga maksud beliau dalam mengajarkan ilmu itu bukan karena rasa cinta ingin dikenal. Ya, cinta supaya atau cinta karena dianggap masyhur. Sama sekali bukan itu. Jadi tujuan utama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengajarkan ilmu adalah supaya dapat memberikan manfaat, menjelaskan kebenaran dan juga menjelaskan ilmu syariat ini. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa qala aidan, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan, ma nazartu ahadan qattu 'alal ghalabati. Ya, ma nazartu ahadan qattu 'alal ghalabati. Saya tidak pernah berdiskusi atau berdebat dengan seseorang dengan tujuan untuk mengalahkan lawan debat saya tersebut. Wa wadittu, dan yang menjadi harapanku, idza nazartu ahadan an yadhharal haqqu ala yadihi. Ya, Masya Allah. Wawadittu idza nazartu ahadan an yadhharal haqqu ala yadihi. Yang menjadi tujuanku, ya, keinginanku, jika saya berdiskusi dengan seseorang, itu supaya kebenaran itu dapat tampak dari tangan lawan diskusi saya tersebut. Jadi beliau kalau berdiskusi atau berdebat, itu tujuan utamanya bukan untuk mengalahkan lawan diskusi. Akan tetapi tujuan utamanya supaya beliau dapat mengetahui kebenaran, walaupun itu dari lawan diskusinya, lawan debatnya. Kemudian hadza fihi al-ikhlasu kama taqaddama. Dan ucapan ini, yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di dalamnya itu juga terkandung keikhlasan sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Wa fihi aidan, adabun azimun min adabil munadzarati. Dan di dalam ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tadi, itu juga terkandung sebuah adab yang agung di antara adab-adab munadzarah. Ya, adab-adab munadzarah, diskusi atau debat. Atau apa yang dimaksud dengan munadzarah? Wal munadzaratu, dan yang dimaksud dengan munadzarah itu adalah al muhawaratu baina fariqaini, yaitu dialog atau diskusi di antara dua kelompok atau dua belah pihak. Ya, diskusi atau dialog antara dua pihak. Haula maudhu'in, mengenai suatu pembahasan. Kemudian likullin minhuma wajhatun nadhrin fihi. Masing-masing dari kedua belah pihak yang berdiskusi tersebut itu memiliki sisi pandang atau sudut pandang masing-masing. Tukhalifu wajhatan nadhril fariqil akhari. Ya, tukhalifu wajhatan nadhril fariqil akhari. Yang sudut pandang tersebut itu bertentangan atau berselisih, menyelisihi sudut pandang dari lawan diskusinya. Ya, jadi pasti masing-masing dalam sebuah debat atau diskusi atau debat ya, itu pasti sedang mendiskusikan suatu topik di mana satu pihak itu memiliki sudut pandang yang itu berselisihan, bertentangan dengan sudut pandang lawan debatnya. Fa yuhawilu kullu fariqin itsbata wajhati nadhrihi. Ya, fa yuhawilu kullu fariqin itsbata wajhati nadhrihi. Maka setiap pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut itu pasti akan berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Ya, mempertahankan sudut pandangnya atau mempertahankan pendapatnya. Wa ibtala wajhati nadhari khosmihi. Dan juga pasti setiap pihak itu akan berusaha untuk menyanggah atau membantah atau membatalkan pendapat dari lawan debatnya tersebut. Ya. Tapi ada poin yang penting, ma'a raghbatihi shadiqati bi dhuhuril haqqi. Tapi tadi debat tersebut dilakukan ma'a raghbatihi shadiqati bi dhuhuril haqqi. Dengan keinginan yang tulus supaya kebenaran itu jelas. Kemudian ini juga penting, wali'tirafi bihi lada zuhurihi. Dan kalau kebenaran itu sudah jelas, dan kalau kebenaran itu misalnya datang dari lawan debatnya, dia akan mengakui kebenaran tersebut. Ya, ketika kebenaran itu jelas, maka dia akan mengakui kebenaran tersebut. Berarti tidak asal ingin mematahkan lawan bicara. Yang dicari itu niat utamanya, niat tulusnya itu adalah untuk menampakkan kebenaran. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat definisi munadzarah ini pada Mu'jamu Mustalahati Usulil Fiqhi. Ya, pada Mu'jam Mustalahat Usulul Fiqh, buah karya Kutub Mustafa Sanu, Safhata khomsina wa arba'i mi'atin, pada halaman 450. Kita kembali ke atas. Kemudian, wa min a'zami adabil munadzarati, dan di antara adab debat yang paling agung adalah an yakuna qasdul munadziri zuhurul haqqi. Ya, an yakuna qasdul munadziri zuhurul haqqi. Bahwa niat utama dari seseorang yang berdebat itu adalah jelasnya kebenaran. Jadi di antara adab debat yang paling agung itu adalah niat utama dari seseorang yang berdebat tersebut itu adalah jelasnya kebenaran. Wattiba'as sunnati. Dan juga niat utamanya adalah ingin mengikuti sunnah. Walau kana ala lisani ghairihi. Walaupun kebenaran tersebut itu didapatkan dari lawan debatnya. Ya, mimman yunadziruhu au yukhalifuhu. Ya, lawan atau orang lain yang menjadi lawan debatnya dan dia menyelisihi pendapat lawan debatnya tersebut. Wa qad istahsana al-imamu Ahmadu. Dan sungguh Imam Ahmad itu menganggap baik hal tersebut. Ma hukiya an Hatimin al-Asami. Ya, ketika dihikayatkan mengenai Hatiminil Asami, mengenai Hatim al-Asam. Beliau adalah salah seorang ulama terdahulu. Nah, annahu qila lahu, yang dikisahkan, dihikayatkan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Hatim al-Asam ini, rahimahullahu ta'ala. Apa perkataan orang tersebut? Anta rajulun a'jamiyun. Ya, wahai Hatim, engkau itu seorang lelaki a'jami, ya, lelaki non-Arab, lelaki asing, ya, bukan orang Arab. La tafsuhu, dan engkau ini tidak fasih dalam bahasa Arab. Ya, barangkali karena tadi, orang asing tadi. Wama nadzaraka ahadun illa qata'tahu. Akan tetapi tidaklah seorang pun mendebatmu, ya, melainkan engkau dapat mematahkan lawan debatmu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang itu mendebat atau berdebat dengan Hatim al-Asam, itu Hatim selalu dapat mematahkan pendapat dari lawan debatnya tersebut. Mudahnya selalu menang debat. Fabi ayyi syai'in taghlibu khosmaka. Maka sebetulnya apa? Ya, dengan apa engkau dapat atau apa rahasianya atau apa yang menjadi caramu untuk dapat senantiasa taghlibu khosmaka, mengalahkan lawan debatmu. Jadi ada orang yang penasaran, kenapa Hatim al-Asam ini selalu menang kalau debat? Apa rahasianya? Faqala, maka Hatim al-Asam menjawab, ada tiga. Apa itu? Yang pertama, faqala bithalathin. Ya, beliau mengatakan, ada tiga hal yang menjadi rahasia mengapa saya senantiasa menang debat. Afrihu idha asaba khosmi. Saya merasa gembira kalau lawan debatku itu justru yang benar. Ya, beliau justru gembira kalau lawan debatnya itu yang benar. Wa ahzanu idza akhta'a. Dan saya sedih kalau lawan debatku itu justru salah. Ya, kalau lawan debatnya benar malah senang, kalau salah malah sedih. Wa ahfadhu lisani anhu an aqula lahu ma yasu'uhu. Dan dalam berdebat itu saya senantiasa menjaga lisanku supaya saya tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti lawan debatku tersebut. Ya. Faqala Ahmadu, maka al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan ma aqalahu min rajulin. Ya, betapa cerdasnya lelaki ini, yaitu Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala. Maka di sini menunjukkan, niat beliau untuk berdebat itu sama sekali bukan untuk mengalahkan lawan debatnya. Karena dia justru gembira kalau lawan debatnya benar. Dan dia sedih kalau lawan debatnya kalah. Maaf, lawan debatnya itu salah. Ya, dia justru sedih. Dan dalam debat tersebut dia senantiasa berusaha memilih kata-kata yang tidak menyakiti lawan debatnya tersebut. Maka ini adab yang sangat agung. Kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Ya. Ini dapat dilihat pada kitab Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'iri. Ya, Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'iri. Ya, ini sebuah risalah ringkas, buah karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala yang menjelaskan perbedaan mana yang nasihat dan mana yang bukan. Pada Safhata Khomsin wa Thalathina. Ya, Safhata Khomsin wa Thalathina. Pada halaman 35. Kita kembali ke atas. Waqala al-imamu syafi'iyu. Dan al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wallahi ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a. Ya, ini juga sebuah ucapan yang sangat penting. Ya, ma nadhartu ahadan wallahi ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a. Ya, demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang, berdiskusi atau debat dengan seseorang dengan berharap bahwa dia keliru. Jadi ketika berdiskusi atau berdebat dengan seseorang, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak pernah berharap atau menyukai kalau lawan bicaranya itu justru keliru. Waqala aidan, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, ini dapat kita lihat catatan kaki. Ini rawahul khatibu fil faqihi wal mutafaqihi. Ini dapat dilihat atau diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi pada kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Khamsina, pada halaman ke-50. Kemudian kita kembali atas, wa qala aidan, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan, ma nadhartu ahadan qattu illa 'alan nasihati. Ini juga adab yang sangat penting. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, tidaklah saya tidak pernah berdebat dengan seorang pun melainkan tujuanku adalah untuk memberikan nasihat. Jadi setiap beliau berdebat dengan lawan bicaranya, dengan lawan debatnya, tujuannya itu adalah untuk menasihati, bukan untuk mengalahkan lawan debatnya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat pada kitab Hilyatul Auliya'i. Ya, Khilyatul Aulia. Nah, ini buah karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ada Al-Mujalladat Tasi'a pada jilid yang ke-9. Pada Safhata Thamania Ashrota wa Mi'atin. Pada halaman 118. Kita kembali ke atas. Kemudian kita masuk ke adab berikutnya, karena adab pertama seorang pengajar terhadap dirinya itu adalah ikhlas. Kemudian apa adab yang kedua? Athani al-akhdu bi ahsanil a'mali zahiran wa batinan. Al-akhdu bi ahsanil a'mali zahiran wa batinan. Mengambil atau mengerjakan amalan yang paling baik, baik itu secara lahir dan juga secara batin. Artinya berusaha untuk senantiasa berpenampilan terbaik secara lahir dan batin. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa minha, dan di antara adab seorang pengajar terhadap dirinya, an yatakhallaqa bil mahasini, yaitu menghias diri dengan akhlak yang baik, ya, menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Allati warada syar'u biha. Yang tentu saja akhlak yang baik, adab yang baik tersebut itu adalah yang syariat datang dengannya. Artinya standar baik tidaknya suatu adab atau akhlak itu adalah syariat. Bukan semata-mata ucapan manusia, tetapi harus syariat yang mengatakan itu adalah akhlak yang baik. Wa hatha 'alaiha. Ya, dan juga yang mendorong manusia untuk berakhlak baik juga. Kemudian wal khilalil hamidati, dan juga menghiasi diri dengan sifat yang terpuji. Ya. Kemudian wasyiamil mardiyati, dan juga menghiasi diri dengan perangai yang diridhoi, yang disukai. Ya, allati arsyada ilaiha, yang memang syariat ini itu mengarahkan kepada hal-hal tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, hadzal adabu tsani min adabil mudarrisi fi nafsihi. Ini merupakan adab kedua dari adab-adab seorang pengajar terhadap dirinya. Wa huwa an ya'mara dhahirahu wa batinahu. Yaitu menghiasi lahir dan batinnya bimahasinil akhlaqi wa jamilis sifati. Yaitu menghiasi lahir dan batinnya dengan akhlak yang baik dan juga sifat-sifat yang indah. Allati ja'at biha syari'atu. Yang syariat datang dengan akhlak-akhlak yang baik dan sifat-sifat yang indah tersebut. Li'annahu awlan nasi bidzalika. Karena seorang pengajar itu dapat menjadi ya, manusia yang baik, manusia yang mulia dengan akhlak yang baik dan sifat yang mulia tadi. Li'annal 'alima la yu'addu 'aliman illa idza kana 'amilan. Dan seorang ulama, seorang pengajar, seorang ustad itu tidak akan terhitung sebagai ulama atau ustad atau pengajar melainkan jika dia itu beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ya, jadi seorang alim, seorang ulama itu hanya dikatakan ulama ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Wala yakunul alimu amilan bi'ilmihi hatta yatahalla bi'amaratiz zahiri wal batini. Dan tidaklah seorang alim, ulama, atau seorang ustad atau pengajar itu dikatakan beramal dengan ilmunya, ya, kecuali dia telah menghiasi diri dengan keindahan lahir dan batin. Jadi seorang ulama itu dikatakan beramal itu hanya ketika dia menghiasi diri dengan keindahan lahir dan batin. Jadi beliau menegaskan bahwa seorang amil, seorang alim, seorang ulama itu dikatakan beramal dengan ilmunya itu ketika dia telah menghiasi diri dengan keindahan lahir dan batin. Qalal Imamu Malikun, ya qalal Imamu Malikun, berkata Al Imam Malik rahimahullahu taala, alaika bima'alil umuri. Ya hendaknya engkau menjaga perkara-perkara yang mulia. Wa karaimiha, dan hendaknya engkau juga menjaga perkara-perkara yang terhormat. Wattaqi radzailaha, dan hendaknya engkau berhati-hati terhadap perkara-perkara yang rendah atau perkara-perkara yang tercela. Wa ma saffa, dan hendaknya engkau juga berhati-hati terhadap apa-apa yang rendah. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara-perkara yang mulia. Wa yakrahu safasifaha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membenci ya, perkara-perkara yang rendah. Kita lihat catatan kaki ini dapat dilihat di Tartibul Madariki, kitab buah karya Al-Qadhi Iyad. Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Khamsin Wasittina pada halaman 65. Wa qala Syafi'iyyu dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, laisal ilmu ma hufidho. Nah, bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafalkan. Al-ilmu ma nafa'a. Akan tetapi, yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi, laisal ilmu ma hufidho. Bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafalkan. Akan tetapi, yang dinamakan ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Tadzkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ini buku yang sangat masyhur mengenai adab penuntut ilmu atau adab, ya, buah karya Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada safhata 48 pada halaman 48. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.